بسم الله الرحمن الرحيم. بركاته الشيخ حفظه الله. الحمد لله سجل فجب الله سبحانه وتعالى اليوم موجي الله عز وجل ولن بريو برساتسي dengan dua persaksian syahadah. Setelah itu beliau berselawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan beliau berkata amma ba'd. Kata beliau, dan sesungguhnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ibadah yang paling mulia dan merupakan salah satu qurubat, sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah-ibadah termasuk persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala maka wajib dibangun di atas al-ikhlas dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya faktor yang mendorong untuk saling mencintai karena Allah dan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibtigha' mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya kita membangun persaudaraan kita karena Allah Azza wa Jalla dan kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas syariat Allah Jalla fi'ula. Wa man kana min al-ladzina yaqra'u kitaba Allah rahimahullah. Dan sesuatu itu jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala maka akan kekal dan abadi sebagaimana perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Segala sesuatu karena Allah Azza wa Jalla maka akan kekal dan akan berlangsung, akan berlanjut. Sedangkan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka akan terputus, wanfasal dan akan terpisahkan. Dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang mulia. Wajib bagi kita untuk menjaga kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa qala Allah Azza wa Jalla mukallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Allah yang menopangmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Dan dia Allah yang melembutkan di antara hati-hati orang-orang yang beriman. Kalau seandainya kamu memberikan kepada mereka semua isi dunia ini, maka kamu tidak akan mampu melembutkan hati di antara mereka dengan pemberian tersebut. Akan tetapi dia Allah yang melembutkan, yang menyatukan hati-hati mereka, dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dunia ini dan keuntungan-keuntungan dunia tidak bisa menyatukan hati-hati manusia, dan tidak mewariskan kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dunia dan apa yang ada di dalamnya mewariskan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dan dahulu ada pepatah yang berkata, kecintaan terhadap maslahat keuntungan itu tidak akan yadum, tidak akan kekal dan abadi. Banyak di antara manusia yang mereka itu saling mencintai karena keuntungan, karena keuntungan dunia atau karena kepentingan pribadi. Atau karena hizbiyah dan bidah. Dan begitu cepat mereka akan terputus dan mereka saling berselisih. Karena kecintaan mereka tadi bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena sesuatu itu jika untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah, maka dia akan kekal. Maka sesungguhnya bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan termasuk perkara yang sangat penting dan termasuk kewajiban yang sangat wajib. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tatkala beliau pertama kali hijrah ke Madinah, beliau pertama kali memulai dengan membangun masjid, dan beliau mengikat persaudaraan antara muhajirin dan al-ansar. Karena pemerintahan Islam itu tidak akan mungkin terwujud dibangun di atas orang-orang yang mereka saling bermusuhan, orang-orang yang mereka saling berselisih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan janganlah, kata Allah, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang mereka berpecah belah dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok dia merasa senang, dia merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka, lasta minhum fi syai, kamu bukan termasuk dari golongan mereka. Hanyalah urusan mereka itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون عباد الله إخوانا. Dan demikian pula Nabi kita Muhammad alaihissalam memerintahkan kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan Rasulullah telah mengabarkan kepada kita tentang keutamaan bersaudara karena Allah dan saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan demikian pula keutamaan saling berziarah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia dan karena keuntungan-keuntungan dunia. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis qudsi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, wajib telah berlaku kecintaan untuk orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, dan telah berlaku kecintaanku untuk orang-orang yang mereka saling berziarah karena Allah Azza wa Jalla, dan telah berlaku kecintaanku bagi orang-orang yang mereka saling berbagi karena Allah Azza wa Jalla. Di hari ini aku naungi mereka di bawah naunganku, yang mana tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam Sahihain hadis yang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi 7 kelompok di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, qala wa rajulani tahabba lillah ijtama'a alayhi wa tafarrama alayhi. Dan di antara 7 kelompok tersebut yaitu 2 orang lelaki yang mereka saling mencintai karena Allah. Mereka bersatu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam Sahihain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang 3 perkara tersebut jika terkumpul pada seseorang dia akan merasakan kelezatan iman. Yaitu orang yang dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selain keduanya. Dan orang yang dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dia benci untuk kembali ke dalam kesyirikan setelah Allah selamatkan dia dari kesyirikan tersebut. Sebagaimana dia benci kalau dilemparkan atau dimasukkan ke dalam api. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjaga persaudaraan kita ini. Dan kita berusaha untuk menguatkan persaudaraan ini dan menambah kekuatannya. Dan kita berhati-hati dari perkara-perkara yang merusak persaudaraan ini atau yang melemahkan persaudaraan ini. Dan kita berhati-hati dari tipu daya setan dari kalangan jin dan manusia. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إن الشيطان يأس أن يعبد المتصرف. Sesungguhnya syaitan tetaplah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Akan tetapi dia berusaha untuk mengadu domba di antara mereka, itu orang-orang yang melakukan sholat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan perkara-perkara yang banyak dikarenakan demi menjaga persaudaraan di atas iman. Dan di antara tujuan terbesar yang disebabkan tujuan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar, mengharamkan berhala dan juga perjudian, dan juga perjudian maksudnya, dikarenakan perkara-perkara tersebut, khamar, berhala, perjudian atau melakukan judi dengan anak panah, karena perkara-perkara tersebut bisa merusak persaudaraan dan bisa membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya khamar, kemudian juga al-ansab wal azlam, merupakan rijis, perkara keji, perkara kotor dari amalan-amalan syaitan, maka jauhkanlah diri kalian darinya. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menciptakan di antara kalian permusuhan dan kebencian dengan khamar dan dengan perjudian tadi, dan dengannya syaitan menghalangi kalian dari Allah dan dari sholat. Apakah kalian mau berhenti? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan untuk saling hasad iri dan saling membenci. Dan Allah juga mengharamkan at-taqatu', saling memutuskan hubungan dan juga saling membelakangi di antara kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk, dan mengharamkan al-ghibah, menggibahi manusia, dan an-namimah, mengadu domba di antara manusia. Dan Allah juga mengharamkan as-sukhriyah, mengolok-olok manusia, dan at-tajassus, menginteli manusia. Dan Allah juga mengharamkan agar kita berburuk sangka dengan manusia. Allah haramkan buruk sangka, dan Allah mensyariatkan untuk at-tathabbut, melakukan cross check. Dan syariat ini, agama ini, mengharamkan jenis-jenis jual beli yang banyak, karena perkara tersebut, jual beli itu, bisa menyeret kepada permusuhan dan kebencian. Maka syariat ini mengharamkan bai'ul gharar, yaitu ya, jual beli yang di dalamnya ada tipu menipu. Dan juga syariat ini mengharamkan seseorang membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya. Dan juga syariat ini mengharamkan riba, mengharamkan perjudian karena keduanya menyeret kepada permusuhan dan kebencian. Dan syariat ini juga mengharamkan darah seorang muslim, juga mengharamkan harga dirinya, juga mengharamkan hartanya. Dan syariat menjadikan keharaman darah, harta dan kehormatan seorang muslim kedudukannya sama dengan keharaman Baitullah, rumah Allah Ka'bah, dan juga masyair tempat-tempat manasikul haji. Dan demikian pula syariat ini memerintahkan dengan segala sesuatu yang bisa menguatkan persaudaraan dan kecintaan di antara kaum mukminin. Kita telah diperintahkan untuk menebarkan salam bagi orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Karena yang demikian itu bisa menambah kecintaan. Cukuplah pada seseorang itu keburukan jika dia menghina saudara yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Darahnya, hartanya, dan juga harga dirinya. Dan demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti di dalam sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka imanmu tidak akan sempurna kecuali jika kamu cinta untuk saudaramu muslim semisal apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri berupa perkara-perkara yang baik. Maka kamu cinta untuk dirinya, dia memperoleh atau dia melakukan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Kamu ingin dia mendapatkan afiah, kesehatan dan juga kebahagiaan. Dan kamu menginginkan bagi dia untuk mendapatkan sekitar kecukupan atau ditutup dan juga assalamat, keselamatan. Dan kamu menginginkan untuk dia keluarga yang baik dan juga keturunan-keturunan yang baik. Dan kamu juga inginkan untuk dia mendapatkan kekayaan. Kamu menginginkan untuknya kebaikan sebagaimana kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Dan kamu benci dia ditimpa dengan keburukan sebagaimana kamu benci keburukan itu menimpa dirimu. Maka kamu benci dia ditimpa dengan kebodohan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan kamu benci dia ditimpa dengan penyakit-penyakit dan juga asam sama penyakit. Dan kamu tidak senang dia itu melampaui batas, ini mendzalimi orang, dan kamu juga tidak senang dia didzalimi oleh manusia. فذلك الرحمن يطلبه أحد من نفسه أو ماله أو عرضه. كم إذا سلم جika dia didolimi pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, atau pada kehormatannya. Maka bagaimana jika kamu sendiri yang mendzalimi dia atau kamu yang mengganggu dia? Dan seperti itu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk saling menziarahi karena Allah azza wa jalla. Karena saling berziarah itu akan menambah al-ufah, kelembutan, persatuan di antara kita dan kecintaan di antara kita. Dan Rasul juga memerintahkan untuk menjenguk orang sakit, karena itu akan menumbuhkan persatuan dan kecintaan. Dan juga Rasul memerintahkan untuk saling memberikan nasihat dan saling menolong, membantu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu dalam keadaan dia itu zalim atau dia dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami menolong dia jika dia terzalimi. Maka bagaimana caranya kami menolong dia jika dia dalam keadaan yang menzalimi manusia? Kata Nabi alaihi wasallam, kalian tahan dia, kembalikan dia kepada kebenaran. Maka jika kamu melihat ada seorang saudaramu menzalimi saudara-saudaranya yang lain, dan dia mengganggu mereka dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, maka tidak halal bagimu kamu menolong dia di atas kezaliman ini. Bahkan wajib kamu menasihati dia dan kamu tahan, kamu pegang tangannya. Maka jika kamu tidak melakukan yang demikian padahal kamu mampu untuk melakukannya, dan kamu tidak membenci yang demikian itu darinya, maka kamu sekutu sama dengan dia dalam kezaliman ini. Dan demikian pula kita diperintahkan untuk mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah, dan melakukan tasmid bagi orang yang bersin, yang maksudnya mendoakan dia. Karena ini termasuk hak-hak persaudaraan karena Allah azza wa jalla. Dan kita juga diperintah untuk at-tathabbur, selalu cross check dalam menerima berita. Maka tatkala seseorang melakukan tasabbut, melakukan cross check, akan nampak bahwasanya nukilan-nukilan berita tersebut banyak dipenuhi dengan kedustaan. Atau saudara muslimnya tadi yang dinukil tentangnya ternyata dia mempunyai udzur. Dan perkara-perkara tadi tidak akan jelas kecuali jika kita natafattahu, kita menemui dia, kita tanyakan kepadanya. Terlebih khusus jika orang yang menukil berita, membawa berita tersebut bukan termasuk dari jenis orang-orang yang takut kepada Allah azza wa jalla. Akan tetapi faktor yang mendorong dia menukil berita-berita tersebut adalah dikarenakan hasad atau dikarenakan ada kebencian permusuhan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik membawa berita kepada kalian, maka tabayyanu. Agar jangan sampai kalian melakukan sesuatu terhadap sebuah kaum karena berita tadi, kemudian kalian di keesokan harinya kalian menyesal dengan perbuatan kalian. Dan Allah perintahkan kita untuk mendamaikan di antara al-mu'minin. Maka kita berusaha untuk mendamaikan, bukan untuk menambah kerusakan. Dan kita berusaha untuk bersatu di atas kebenaran, bukan berusaha untuk terus melakukan perpecahan. Karena permusuhan dan juga saling membenci itu merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Maka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersaudara karena Allah Azza wa Jalla, mereka bukanlah manusia-manusia yang manusum dari kesalahan. Dan sungguh telah terjadi perselisihan di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Padahal mereka merupakan generasi terbaik secara mutlak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassulhu khair," dan perdamaian itu lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullu ala al-aqwa wa al-mudarat as-siyas wa as-salat. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih tinggi derajatnya daripada berpuasa, daripada sholat, dan daripada bersedekah? Yaitu amalan mendamaikan di antara manusia. Dan rusaknya hubungan di antara mukminin merupakan sebuah penghancur. Bukanlah dia mencukur atau menghancurkan apa yang di atas kepala manusia, tapi dia menghancurkan, dia menghilangkan agama manusia. Ada hadis jawab. Sudah ada di masjid belum? Belum. Ada jawab. Akhirnya pun khams. خمس دقائق. ولا بد أن يحذر الإنسان في غرور نفسه. Dan semestinya seorang manusia atau seorang hamba dia berhati-hati dari hududun nafs, dari sesuatu di dalam jiwanya. Dan dari bisikan-bisikan syaitan. Maka banyak dari kalangan manusia dia berusaha untuk melakukan perpecahan dan dia berusaha untuk memecah belah persatuan, dan dia berusaha untuk membangkitkan kebencian satu dengan yang lainnya. Maka jika terjadi sesuatu perselisihan dan perpecahan, فإن الواجب الاجتماع والمناصحة والمناقشة. Maka yang wajib adalah bertemu, kemudian berdiskusi dan saling memberikan nasihat. Dan al-ibrah itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang para salaf berada di atasnya. Maka yang wajib bagi kita semua untuk kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah dan manhajus salaf dan berhukum kepadanya. Maka sesungguhnya tidak beramal dengan ilmu itu akan membangkitkan atau mewariskan kebencian dan permusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasara, maka kami ambil perjanjian mereka. Maka mereka nasu, mereka membiarkan, mereka meninggalkan apa-apa yang mereka Allah perintahkan mereka untuk melakukannya. Maka hukuman atas perbuatan mereka meninggalkan perintah-perintah Allah adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kami campakkan di antara mereka, kami timbulkan di antara mereka kebencian, permusuhan sampai hari kiamat. Dan Nabi kita telah memperingatkan kita Nabi memperingatkan kita dari berselisih ketika meluruskan shaf di dalam salat. Rasulullah bersabda, sungguh kalian akan meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah subhanahu wa ta'ala akan memisahkan di antara hati-hati kalian. Dan perkara ini banyak di antara manusia tidak memperdulikannya. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari perkara tersebut. Wa akhbara an tafarruq al-qalbi yuaddi ila tafarruq al-batn. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya berselisih secara zahir pada saf ketika salat itu akan menyeret kepada perselisihan dalam hati-hati kita, dalam batin kita. Jadi azan dulu. Yang di luar tolong masuk dulu. Kecuali yang wudu. Kalau yang wudu tafadhol. Yang di luar tolong masuk. Kalau yang wudu silakan. وحذرهم الله سبحانه وتعالى من التنازع. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari at-tanazu', yakni saling berlomba yang menimbulkan perselisihan. Dan at-tanazu' ini akan menyeret kepada kegagalan. Dan at-tanazu' tadi menyebabkan zahabul haibah, hilangnya kewibawaan kaum mukminin dari musuh, hati musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kalian saling berselisih karena akan menyebabkan al-fashal, yakni kalian gagal, wa tadhhabu rihukum, dan hilangnya kekuatan kalian. Bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Maka perselisihan itu merupakan keburukan sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dan berkata sebagian salaf, kamu menjadi ekor pada jalan kebenaran, itu lebih baik bagimu daripada kamu menjadi kepala tapi pada jalan kesesatan. Dan jika terjadi perselisihan di antara orang-orang yang di atas kebenaran, maka orang-orang yang di atas kebatilan, mereka akan datang kemudian mereka akan mengambil sebagian orang-orang yang berselisih tadi yang dahulunya mereka di atas kebenaran. Maka mereka memanfaatkan kesempatan saat mereka melihat kezaliman sebagian orang-orang yang di atas kebenaran terhadap sebagian yang lainnya. Maka bagi kita, kita menutup kesempatan-kesempatan ini, kita hilangkan kesempatan mereka. Dan janganlah kita membiarkan musuh-musuh kebenaran ini, mereka yashmit, mereka mengolok-olok kita. Karena kebanyakan di antara, banyak di antara manusia, jika mereka melihat orang-orang yang di atas kebenaran ini mereka saling berselisih, mereka akan berkata, seandainya jika kalian di atas kebenaran tidak mungkin kalian akan berselisih. Maka setiap kalian, dia mengaku dia di atas Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan dia mengaku dia di atas kebenaran, sedangkan yang lainnya di atas kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya Allah, jangan jadikan kami ini fitnah, ujian bagi orang-orang yang zalim. Maka wajib bagi kita untuk menutup semua pintu-pintu syaitan. Dan jangan kita menolong mereka untuk menghancurkan diri-diri kita. Maka jika kita tidak mampu untuk menghilangkan perselisihan dan an-niza' ini, pertentangan ini, maka janganlah kita menjadi sebab bertambahnya perselisihan dan menguatnya perselisihan dan pertentangan. Dan kita menahan lisan-lisan kita kecuali dari kebaikan dan kebenaran. Dan jangan kita menolong orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah dengan berbicara tentang kita. Wala dan janganlah kita menyikapi orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah pada hak-hak kita dengan cara kecuali dengan cara kita mentaati Allah Azza wa Jalla. Jangan kita balas keburukan dengan keburukan yang semisal. Akan tetapi kita membalas dengan cara yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, maka orang yang dahulu antara kamu dengan dia ada permusuhan menjadi seakan-akan kalian adalah waliun hamim, teman yang sangat akrab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah sikap maaf, itu berikanlah maaf, khudil afwa wa amur bil 'urf, dan perintahkan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kejujuranmu, kesolehanmu, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kesudahan yang baik itu untukmu. Dan Allah akan menjagamu dari keburukan musuh-musuhmu dan khusumik, yakni musuh-musuhmu. Maka kezaliman itu tidak akan kembali madaratnya kecuali kepada pelaku zalim. Maka tidaklah seorang yang melakukan kezaliman kecuali dia akan diuji oleh Allah, dibalas dengan orang yang lebih zalim darinya. Dan dahulu ada pepatah yang berkata, barang siapa yang menolong seorang yang zalim, maka di keesokan harinya di permusuhan dengannya. Yaitu maknanya, barang siapa yang menolong orang yang melakukan zalim, maka di keesokan hari orang tersebut akan kembali melakukan kezaliman kepada orang yang membantunya. Dan kita telah melihat dengan mata-mata kepala kita berapa banyak orang yang dia membantu orang untuk melakukan mendzalimi manusia pada perkara agama mereka atau urusan dunia mereka. Bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang tadi kembali mendzalimi orang-orang yang dahulunya membantu dia melakukan kezaliman. Dan Allah menjadikan sebagian mereka merasakan kezaliman sebagian yang lainnya. Dan Allah menjadikan mereka ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Maka kita meminta kepada Allah keselamatan dan al-afiyah. Dan semoga Allah menjadikan kita ikhwah yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah dan di jalan Allah. Bukan karena kepentingan-kepentingan dunia dan bukan karena manfaat-manfaat dunia. Dan semoga Allah melindungi kita dari keburukan syaitan, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dan semoga Allah mengokohkan kita di atas agama Allah sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah memberikan rizki al-ikhlas pada ucapan dan perbuatan. Segala puji bagi Allah. Dan kata Syekh, jazakumullahu khairan.